ya, materi daurah ya, Muhammad, makna Muhammad, makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Halaman berikutnya. Kita selesaikan materi daurah dulu. Kemudian sebelum kita masuk, ini ada tujuan secara umum dari materi ini. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tujuan yang pertama agar peserta talbiyah mengetahui, atau peserta daurah ya, mengetahui konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua agar peserta beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang ketiga agar peserta menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kemudian yang terakhir ya, agar tertanam pada diri, pada peserta atau mutalabi, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materinya sebenarnya pada bagian yang pertama, ya, poin yang pertama arkan, ya, pertama ikrar, ya, jadi makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Ada di dalamnya Rasul di situ kan? Tidak ada, Tidak ada. Jadi mana syahadat Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-iqraru bi anna Muhammadan ibn Abdillah wa abduhu wa rasuluhu. Kita berikrar bahwa Muhammad bin Abdillah adalah hamba Allah dan rasulnya. Karena dari makna ini ya, kita temukan ada dua rukun dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Arkanu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah abduhu. Abduhu. Ini mengantarkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah dari sisi ya, makhluk, dia adalah manusia biasa, al-bashar. Dia adalah al-bashar. Tapi sekaligus dia adalah manusia yang betul-betul mewujudkan peribadatan yang sempurna kepada Allah. Al-bashar al-abid. Jadi dari satu sisi beliau adalah manusia biasa. Kemudian rukun yang kedua, dari sisi yang kedua adalah Rasuluhu. Dia adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada satu sisi beliau adalah manusia biasa, tapi kemudian pada sisi yang lain dia adalah utusan Allah. Ya. Yang bermakna al-mab'uts ila nasi kaffa, dia diutus kepada manusia secara menyeluruh atau seluruh manusia, bidda'wati ila Allah, untuk mengajak manusia itu ke jalan Allah, basyiran wa nadhiran, memberi berita gembira dan mengancam, dan sekaligus dia adalah khatamul anbiya, wa huwa khatamul anbiya. Wahai khatamul anbiya. Ini adalah dua rukun dari ya, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, dengan pernyataan ya, abduhu wa rasuluhu ini, dari satu sisi dia adalah hamba Allah, dia adalah manusia biasa, tapi betul-betul mewujudkan peribadatan yang murni dan sempurna kepada Allah, dan sekaligus dia adalah Rasul, maka ini ya, menyakitkan dua sikap yang kontradiktif pada pribadi Rasulullah SAW, yaitu sikap ifrat dan at-tafrid, sikap ekstrim atau berlebihan, dan yang kedua sikap meremehkan atau merendahkan. Jadi dalam pernyataan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka kita terhindar dari dua sikap yang sangat kontradiktif, dua kutub yang sangat berbeda. Ada sikap dan kutub ya, yang ifrat, ya, ekstrim atau berlebihan, dan ada kutub at-taqrib yang memudah-mudahkan. Nah, di antara contoh-contoh ya, ini untuk nanti dalam tarbiyah bisa dikembangkan ya, dikembangkan contoh-contohnya. Ini hanya bukan mimbab al-hasr, tapi ini sebagai contoh saja. Orang-orang yang salah kaprah di dalam mensikapi Rasulullah SAW karena tidak mengerti dan tidak memahami makna ya, syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, di antara contohnya adalah al-isti'anah bihi. Ada orang yang meminta pertolongan kepada Rasulullah. Ya. Seperti yang mengatakan madad ya Rasulullah. Apa artinya madad? Tolong ya Rasulullah. Ya. Ini biasa kalau orang orang Arab ya. Tiba-tiba mau dapat musibah celaka, madad ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Nampaknya hal ini juga di Indonesia seperti itu. Ya, sering kita dengarkan kalau ada anak-anak jatuh, mama. Jangan. Mama, mama. Ah, itu dari situ. Mada ya Rasulullah. Ya, cuma, ya memang karena sudah menjadi budaya dan tradisi, ya, artinya sudah akhirnya menjadi sabkul lisan. Artinya mungkin tidak diniatkan. Ya, ketika kita melihat anak kecil jatuh atau ada kecelakaan, kita kata Muhammad. Mungkin kita tidak niatkan bahwa ya Muhammad tolong. Tapi asalnya ini adalah Muhammad. Ini kan tidak panggilan Rasulullah, ya Muhammad tolong. Begitu. Dan ini tidak boleh karena berlebihan. Jadi mestinya tadi ya, la ilaha illallah, pertolongan itu hanya kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia minta kepada makhluk. Ya. Termasuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk israf terhadap ya Rasulullah. Dan ini banyak masih banyak terjadi di masyarakat kita. Di sebagai intermezzo yang berasa. Saya intermezzo karena ya, saya dengan Ustaz Ikhwan tahun pertama di Medina, kita dipakai oleh pihak Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar untuk membantu di Masjid Nabawi yang mengarahkan jamaah haji. Dan tanya Ustaz Ikhwan, itu kebetulan dia ditugaskan pas menjaga di depan kuburan Rasulullah SAW. Jadi Ustaz Ikhwan itu penjaga kubur Rasulullah. Nah, di situ banyak keanehan. Ya, macam-macam orang datang di situ minta kepada Rasulullah SAW. Ada yang malah mengirim surat. Sampai itu petugas itu mengumpulkan surat yang dikirim kepada Rasulullah itu begitu tebal. Dan ketika kita diperlihatkan, ya ada yang tertulis. Ya. Ada yang katakan, ya Rasulullah, saya ini seorang pedagang. Ya, dagangan saya selalu rugi. Saya minta kepada supaya dagangan saya bisa lari. Nah, saya bayangkan. Macam-macam, ada yang mengatakan ya Rasulullah, putri saya ada yang melamar, dua orang yang melamar, saya bingung mana yang saya pilih. Surat aneh-aneh itu dikirim kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Ada juga yang ambil parfum, beli parfum yang besar-besar, lalu kemudian dibuka ya. Dia tidak apa istilahnya, dia cari momen ketika lengah, kemudian penjaga di situ, penjaga dan petugas di situ, lalu kemudian dia lemparkan masuk. Iya. Dan ini bukan satu, bukan dua, banyak sekali seperti itu di ini di Masjid Nabawi. Ya, mereka yang meminta kepada Rasulullah SAW. termasuk di dalam doa-doa dan zikir-zikir ya, ahli tarekat ya. Termasuk ada zikir yang sering dibawa Ustaz Said yang menjadi zikir resmi pada sebuah lembaga Islam ya. Di situ ada pernyataan gausan wa madadan ya Rasulullah. Itu konteksnya seperti itu. Gausan wa madadan ya Rasulullah. Saya tidak tahu bagaimana cara menerjemahkan itu kalau tidak orang paham, orang bahasa Arab tidak bisa paham. So, gausan wa madadan ya Rasulullah itu kan permohonan, permintaan, ya, pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu, ya, bayangkan banyak orang-orang ini adalah orang-orang yang intelektual, ya, masyarakat ilmiah, ya, dibodohi menjadi, ya, syirik berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah keanehan. Kenapa? Kajian akidah yang tidak beres. Kemudian contoh yang kedua, misalnya, ya, bentuk ifrat karena tidak memahami bahwa Rasulullah SAW adalah hadduhu, dia adalah bashar, ana basharun mislukum. Kul innama. Jadi dihafal lagi innama. Ana basharun mislukum. Bashar mislukum antum. Ya. Sebab bukan di khalqil ard. Ini ya dianggap misalnya sebab di dalam menciptakan di dalam penciptaan langit dan bumi. Dianggap bahwa Muhammad itu sebagai sebab alam ini seluruhnya diciptakan. Ini biasanya pemahaman etikat ya mutasawwifin orang-orang ya tasawuf dan tarekat. Ya, seperti juga pemahaman mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak punya bayang-bayang, kalau berjalan di tengah mata terik matahari tidak punya bayang-bayang. Apa gunanya kita bicarakan? Rasulullah punya bayang-bayang, tidak punya bayang. Lain jenis iman, walau kesul iman. Ada juga yang mengatakan, ya, kalau Rasulullah SAW buang hajat itu langsung ditelan oleh bumi. Ya, kotorannya. Apa gunanya kita bicara tentang masalah itu? Kemudian, ya, termasuk, ya, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berserikat dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saya baca sendiri. Ada saya sampai sekarang masih simpan sebuah buletin, sebuah diktat, ya, yang merupakan pedoman, ya, ahli tasawuf. Ya. Saya dapatkan di sebuah komunitas masyarakat Muslim. Saya tidak sebutkan karena mungkin nanti ada yang tersinggung. Dan setelah saya temukan mungkin lebih daripada 60-70% masyarakat itu berpaham seperti itu, meyakini ya buku itu, bahwa dan buku itu itulah yang dianggap 10 juz dari bahagian 10 juz Al-Quran yang harus dicari. Jadi Al-Quran itu 40 juz, 30 juz ini depan kita tidak perlu dicari karena sudah ada depan kita. Ya, 10 juz itu yang harus dicari. Inilah yang disebutkan 10 juz. Ada 3 diktat dan satu yang sempat saya ambil. Dan dari ya, diktat itu mulai dari halaman pertama sudah tertulis. Ya, itu dalam bentuk apa ditulis dengan mesin ketik. Dan saya masih jaga, masih pelihara, simpan ya, diktat itu. Tertulis poin pertama, halaman pertama. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersyarikat dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ini lebih kafir daripada ya orang Nasrani. Kalau orang Nasrani katakan, apakah kalian berkeyakinan ya Trinitas? Kita mengatakan kami berkeyakinan Trinitas. Ya. Tapi ketika kalian mengatakan ya Isa itu adalah putra Allah, apakah kalian meyakini bahwa Isa itu menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Berarti lebih kafir daripada ya orang Nasrani. Kemudian seterusnya di dalam buku itu pedoman, banyak sekali pedoman-pedoman, termasuk pedoman salat tahiyatul masjid. Tapi salat tahiyatul masjid ini aneh bin ajaib. Kalau tahiyatul masjid dalam konteks Rasulullah itu masuk masjid, kita salat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi tahiyatul masjidnya aneh. Hari Jumat jam 11, suami berhubungan dengan istri. Dan ada cara-cara tertentunya. Ya, saya tidak perlu sebutkan di sini. Ya. Kemudian terakhir, ya, yang jelas intinya tidak salat Jumat. sekitar jam 1 lewat, kemudian dianjurkan setelah itu dia harus salat 2 rakaat tanpa mandi, tanpa wudu. Syaitan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu-ilmu ajaib, ilmu-ilmu tinggi. Itu yang mereka inginkan. Dan itu yang disebut dengan 10 juz yang perlu dicari. Ada di staffnya sama saya. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk atau contoh, ini ya, contoh saja di antara orang yang ya, kalau tadi orang yang ekstrim terhadap Rasulullah, mengkultuskan Rasulullah dan menangkap Rasulullah ya, fokanan jilihi. Nah sekarang justru orang yang kebalikan daripada itu, yaitu at-tafriq, orang yang melecehkan dan meremehkan Rasulullah. Di antara bentuk dan contohnya adalah al-istihanatu bis-sunnah, orang yang melecehkan dan menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Ibnu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu sunnah? Itu termasuk orang yang tidak ya, memahami ya, hakikat daripada makna syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul dia adalah manusia biasa, tapi pada sisi yang lain dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah untuk menjadi panutan bagi kita. Sehingga ya, ada juga orang yang seperti orang akramium sekarang, orang yang terlalu mengedepankan ya, logikanya. Ya disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang tidak masuk akal kah? Itu ya tidak sesuai dengan logika. Misalnya hadis masalah ya, hadis rubab. Ya, hadis lalat yang masuk di dalam air minum. Kan kata Rasulullah dicelupkan lalu kemudian dibuang lalu setelah itu diminum. Ya. Ini kalau orang-orang yang ya at-tafriq al-muharrifin, ya orang-orang yang melecehkan sunnah, disebutkan ini ya, tidak cocok dengan teori kesehatan dan teori medis hari ini. Binatang yang paling kotor, yang paling banyak membawa ya, penyakit adalah lalat. Masa kita tenggelam kalau kemudian kita minum? Ini ya, diantara bentuk orang yang takbir terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentakbir, tidak memuliakan ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, diantara orang yang ya favorit atau melecehkan, mengundang-undangkan ya Rasulullah SAW adalah tarku salati alaihi, yang tidak mau berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang ketiga adalah adamul qirati lihirmati, adamul qirati ya, lihirmatihi, ya, tidak cemburu terhadap kehormatan beliau. Kehormatan beliau dinodai, tapi tidak merasa cemburu dan tidak ya, marah dengan kehormatan Rasulullah SAW yang dinodai. Tidak ada rasa benci ya ketika Rasulullah ya dilecehkan ya oleh orang-orang, ya dianggap misalnya Rasulullah misalnya syahwani, atau dianggap Rasulullah SAW seperti orang-orang yang ya menuliskan satu ya Rasulullah ya dianggap sebagai teroris dan sebagainya. Sebelumnya kita tidak pernah merasa benci dan jengkel dan orang seperti ini, maka ya ini termasuk bentuk takfir terhadap Rasulullah SAW. Termasuk juga misalnya ada orang yang menggantung-gantung itu ya gambar ya, kendaraan Rasulullah pergi mi'raj yang tergambar dalam bentuk kuda, badan kuda dan kepala wanita ya. Jadi sebenarnya kan penghinaan terhadap Rasulullah itu digambarkan bahwa Rasulullah SAW itu terhadap wanita bertenaga kuda. Nah, itu tuduhan orang-orang orientalis karena dianggap bahwa Rasulullah itu banyak istrinya. Ya padahal sementara mereka ganti-ganti pasangan itu tidak celah bagi mereka. Nah, saya kira ini kuat kalian. Lagi berapa menit?